bersatu. Ada yang telah berubah dari bangsaku. Hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku. Percuma ada cinta kalau tuh bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Ada satu yang hilang dari negara.